Jadi kan nih? Jadi, kita ke pantai baru bisa mainan. Main apa? Yang lebihnya nih, mainan. Gak bisa bermain dan bermain. Iya, jadi kita ke pantai aja yuk. Ya udah, nanti kalian dijemput hari. Paling marah. Enak aja nanti aku. Udah, damai. Ayo pulang yuk. Ayo.